بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita masih barakallahu fikum bersama Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau dan masih berbicara tentang bagaimana Fir'aun di saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus ke tengahnya. Ada sebuah pelajaran yang sangat berharga pada pertemuan yang telah lewat, bahwa termasuk sebagai alasan besar dan menjadi dasar yang utama dan pertama penolakan Fir'aun terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, karena ada penyakit yaitu zulm, perbuatan zalim yang ada pada diri Fir'aun dan menuntut ketinggian menjadi penyebab, di antara penyebab menolak apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla melalui Rasul dan utusannya Musa alaihi salatu wassalam. Termasuk dari buah penyakit yang berbahaya ini, kezaliman yang ada pada diri seseorang, seberapapun jelas hujah dan terangnya berikut bukti-bukti bersusulan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, silih berganti yang besar kepada yang kecil atau yang kecil menuju bukti-bukti kebesaran, menuju bukti-bukti yang besar, itu pun tidak menyentuh diri Fir'aun dan bala tentaranya barakallahu fikum. Akibat sifat zulum dan ingin menjadi orang yang teratas, tertinggi ini, maka tidak segan-segan dia mencela, merendahkan, menghina yang membawa kebenaran. Dia tidak segan-segan barakallahu fikum melecehkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Penyakit yang berbahaya ini barakallahu fikum apabila telah ada pada diri seseorang, maka dia tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan yang membawa kebenaran itu. Dia hinakan, dia rendahkan, dia cela, dia habisi, baik di majlis khusus maupun di majlis umum. Karena kezaliman barakallahu fikum. Karena ingin menjadi orang yang terdepan, orang yang teratas, orang yang tersohor, termasyhur dan seterusnya, sehingga meremehkan dan melecehkan orang yang membawa kebenaran. Bentuk penolakan terhadap kebenaran itu dengan cara demikian, yaitu mencerla, merendahkan yang membawa kebenaran itu. Keberikutnya akan disebutkan oleh beliau adalah menunggangi orang-orang yang gair ma'qul, orang-orang yang tidak punya akal, cetek akalnya. Itu dijadikan bala tentara barakallahu fikum. Ya. Disusupi dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang penting mereka siap taat. Akan dijanjikan berbagai macam janji, akan diposisikan pada posisi-posisi orang dekat dengan dia, orang yang siap diberikan apapun barakallahu fikum, bahkan dipuji setinggi-tingginya. Padahal kemarin dia yang mentahdir, dia yang mengingatkan, dia yang memperingatkan orang karena kezaliman rahimani wa rahimakumullah. Berarti sangat-sangat berbahaya jikalau hal itu ada pada diri kita barakallahu fikum. Kezaliman dan keinginan untuk menjadi orang yang teratas, tertinggi, terdepan, tersohor, termasyhur dan seterusnya akan berakibat fatal. Mari kita langsungkan. Apa yang diperbuat oleh Fir'aun dalam menolak kebenaran, yaitu merendahkan, setelah merendahkan, mencela Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla bercerita pula ungkapan Fir'aun. Falaula, pada ayat yang ke-53 surat Az-Zukhruf. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Aduhai jikalau diberikan kepadanya aswirah. Aswirah artinya perhiasan-perhiasan, gelang-gelang. Maksudnya apa? Umi-nya menitipkan kepada Musa ini gelang-gelang dari emas. Atau datang bersamanya malaikat-malaikat muqtarinin yang menyusulnya, menyusul Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, direndahkan serendah-rendahnya barakallahu fikum Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tidakkah diberikan kepadanya gelang-gelang oleh ibunya dari emas? Atau datang bersamanya malaikat-malaikat muqtarinin yang menyusulnya, menolongnya, membelanya, membantunya untuk menjelaskan. Ini maknanya barakallahu fikum. Fastakhaffa qaumahu. Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya. Fir'aun berupaya untuk mempengaruhi kaumnya. Barakallahu fikum. Setelah meremehkan, merendahkan kaumnya, menggebodoh kaumnya, lalu dia berupaya untuk mempengaruhi mereka. Fa'ata'uhu. Lalu kaum yang dipengaruhi oleh Fir'aun itu, fa'ata'u, mereka mentaatinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Apakah orang-orang baik yang akan menaati Fir'aun? Apakah orang-orang yang lurus yang akan mau patuh dan tunduk kepada Fir'aun? Allah Azza wa Jalla mengatakan, innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik, keluar dari ketaatan. Mereka-merekalah yang memberikan barakallahu fikum dukungan kepada Fir'aun. Ya begitu kan, dalam setiap ya di saat fitnah itu dikibarkan, orang-orang yang tidak tahu masuk ke dalamnya. Lalu paling banyak berkicau. ngoceh sana, ngoceh sini, fitnah sana, fitnah sini, nuding sana, nuding sini, mencela sana, mencela sini. Tidak tahu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang berbahaya. Terkadang menjadikan sesuatu itu bertambah keruh. Sudah keruh, ditambah lagi. Nah, barisan-barisan seperti ini yang sering merusak, barakallahu fikum, lebih banyak daripada memperbaiki. Tapi ingat, orang yang sudah ada bibit kezaliman dan ingin menjadi orang senang melihat orang-orang yang seperti ini, membantu dia, membela dia, barakallahu fikum, ya ikut menjatuhkan, menjelekkan, senang. Ada yang membantu dan menolongnya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi kita dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang mengikuti kesalahan dan kekeliruan itu kecuali orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang pada hatinya syai, ada sesuatu, barakallahu fikum. Nah, ini yang harus kita jaga pada diri kita. Kalau kita belum mengerti persoalannya, jangan mencoba untuk menyelam. Ya, Anda bertanya kepada orang yang Anda percayai, yang akan bisa membimbing menuju keselamatan. Tapi di saat kemudian memasukkan diri ke dalam persoalan besar, yang terlibat di dalamnya orang-orang besar, Anda akan terjatuh dalam berbuat zalim. Jangan. Jangan. Jangan. Anda tidak sadar. Engkau tidak sadar menganggap, oh ini benar, oh begini. Ya, Anda tidak tahu. Sebuah permainan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya. Kita belajar. Belajar untuk diam. Belajar untuk menjaga dakwah ini, barakallahu fikum. Belajar untuk melindungi ahlus sunnati wal jamaah. Jangan sampai termakan oleh berbagai macam fitnah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita diberitahukan, barakallahu fikum, bagaimana si pembawa kebatilan ini mempengaruhi banyak orang, berupaya sehingga tidak ada yang mau mengikutinya, mau berjalan bersamanya, mau mentaatinya atau menjadi pahlawannya, kecuali orang-orang yang sama dan semisal. Coba lihat, dalam setiap fitnah itu datang, orang-orang yang berada dalam barisan ini yang paling banyak berbuat. Dengan tulisannya, dengan celaannya, dengan tangannya, dengan berbagai macam, barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Ilmu benar-benar mendidik kita untuk punya rasa takut yang tinggi kepada Allah. Di saat lisan ini dikeluarkan, atau omongan dikeluarkan, di saat kata-kata dan kalimat dikeluarkan, atau di saat tangan ini, barakallahu fikum, mengorek tulisan, ima lewat WA, lewat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengingat apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, menukilkan ucapan ulama salaf. Apa ucapan beliau? Al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan karena banyak meriwayatkan, banyak mencari, menuntut, banyak membaca, banyak ini, banyak menghafal. Bukan. Kata beliau, ilmu itu innamal khasyah, yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ilmu itu adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita belajar dari ujian demi ujian, ujian demi ujian yang telah menimpa dakwatus salafiyah, yang telah kita jumpai dan temukan orang-orang yang seperti ini, tergemar, paling gemar dalam setiap fitnah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita diberitahukan barakallahu fikum bahwa tidak ada kata Allah Azza wa Jalla yang menaati Fir'aun dengan berbagai macam perbuatan zalimnya kecuali kaum yang fasikin. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falamma asafuna. Maka tatkala mereka telah mengundang marahnya kami dengan perbuatan-perbuatan mereka, intaqamna minhum. Kami hukum mereka. Kami balas mereka. Fa'aghraqnahum ajma'in. Lalu kami tenggelamkan seluruhnya. Faja'alnahum salafa. Kami jadikan peristiwa itu sebagai peristiwa yang telah berlalu. Wa mathalan lil akharin. Dan menjadi pelajaran dan permisalan bagi yang akhirin, yaitu bagi orang yang datang belakangan. Subhanallah. Mari kita lihat barakallahu fikum apa yang dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala. Pada ayat yang ke-53, qala thumma qala Fir'aun. Kemudian berkata Fir'aun, falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin, fahallan kana Musa bihadihil hala. Maka kenapa Nabi Musa tidak berada dalam kondisi ini? Orang yang menampakkan kekayaan, ya, kebanggaan. Barakallahu fikum. Aduhai sekiranya Musa berada dalam kondisi ini. Ayyakuna muzayyinan mujammilan bil huli wal asawir. Au ayyakuna muzayyanan mujammala bil huli wal asawir. Yaitu, kenapa dia tidak dalam kondisi dia dihiasi, dia diperindah dengan perhiasan-perhiasan dan gelang-gelang kaki tentunya dari emas. Barakallahu fikum. Kenapa? Au ja'a ma'ahul malaikatu muqtarinin. Atau datang bersama Musa itu malaikat muqtarinin yang menyusulnya. Yu'awinunahu ala da'watihi. Para malaikat yang menolong dia atas dakwahnya. Wa yu'ayyidunahu ala qawlihi. Dan membantunya atas ucapannya. Setelah barakallahu fikum, Nabi Musa dicela oleh Fir'aun karena tidak jelas di dalam menyampaikan barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, menuntut adanya malaikat yang akan membantu untuk menjelaskan. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menurunkan hujah dan bukti-bukti yang besar yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Lalu Fir'aun berupaya mempengaruhi kaumnya. Ya, meremehkan kaumnya, memperbodoh kaumnya sehingga mereka mentaati Fir'aun. Istakhaffa Fir'aunu ukulahum. Fir'aun berupaya untuk mempengaruhi akal-akal mereka. Bima abdalahum min hadhihi syubah. Dengan apa yang dia nampakkan munculkan di hadapan mereka dari syubhat-syubhat ini. Allati la tusminu. Syubhat yang tidak akan menjadikan gemuk. Artinya menjadikan itu bukan syubhat. Wala tughni min ju', dan tidak bisa melepaskan dari lapar karena bukan syubhat. Iya. Apa barakallahu fikum syubhatnya untuk merendahkan menolak apa yang datang pada dari Allah Azza wa Jalla dari kebenaran dengan memperolok-olok yang membawanya dijadikan sebagai hujjah barakallahu fikum, sebagai syubhat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wala haqiqata tahtaha, tidak ada hakikatnya syubhatnya. Walaysa dalilan ala haqqin wala ala batil, itu bukan sebagai hujjah untuk menjadi dasar seperkara itu benar atau menjadi dasar perkara itu batil. Ya, tidak bisa mengucapkan R ya akhi. Ya misalkan. Atau hurufnya banyak yang ditanggalkan, hilang. Kacang jadi kaca misalkan. Ya, N dan G-nya, N-nya hilang. Ya barakallahu fikum. Pun bukan alasan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak kemudian itu sebagai alasan, ya, dalil atas perkara itu benar atau perkara itu batil. Wala turawiju illa ala du'afa'il uqul. Allahu Akbar. Dan tidak akan laris syubhat semacam ini kecuali di hadapan orang-orang yang lemah akalnya. Lemah. Barakallahu fikum. Yaitu dengan direndahkan, dicela, dijatuhkan kekurangan yang ada pada pembawa kebenaran itu. Barakallahu fikum. Tidak ada yang akan melaris maniskannya kecuali di depan orang-orang yang lemah akalnya. Oh benar ya. Subhanallah. Fa ayu dalilin yadullu ala anna fir'auna muhiq. Mana dalil yang menunjukkan kalau Fir'aun itu benar? Fi kauni mulki Misr lahu. Pada kondisi dia sebagai raja Mesir, mana? Wan hariha tajri min tahtihi, dan sungai-sungai mengalir di bawah kerajaannya Fir'aun. Mana yang menunjukkan Fir'aun itu benar? Sudah kan lewat apa yang dijelaskan oleh beliau. Fir'aun membanggakan diri dengan sesuatu yang bukan berada pada dirinya. Sungai yang mengalir, dialirkan dari sungai Nil menuju barakallahu fikum, di bawah kebunnya atau di tengah kebunnya atau di tengah singgasananya kerajaannya, dia berbangga dengan itu. Sementara Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai utusan Allah dihabisi. Dirani Fir'aun berbangga bukan dengan sesuatu, tetapi dia membanggakan barakallahu fikum apa yang di luar dirinya untuk kemudian dijadikan sebagai hujjah membatalkan apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Wa ayu dalilin yadu ala butlani ma ja'a bihi Musa liqillati atba'i wa thiqali lisani wa adami tahliyati ummihi lahu bi asawira min dhahab. Lalu mana bukti dalil yang menunjukkan batilnya apa yang dibawa sedikit pengikutnya tidak dihiasi oleh ibunya dengan gelang-gelang kaki dari emas? Mana yang menunjukkan? Ya, bahwa Nabi Musa itu di atas kebatilan. Karena sedikit pengikutnya, salah Anda. Banyak atau tidak, banyak atau sedikit pengikut bukan sebagai ukuran sebuah kebenaran. Atau mungkin lisannya thaqil, berat untuk mengungkapkan kalimat-kalimat. Itu bukan sebagai dalil Anda mengatakan dia adalah berada di atas kebatilan. Atau mungkin tidak dititipkan sebagaimana penampilan orang-orang kaya, orang-orang mewah hidupnya. Ibunya tidak menghiasinya dengan perhiasan-perhiasan gelang dari emas. Walakinna Fir'aun laqiya mala'a mala'an la ma'kula indahum famahma qala ittaba'u min haqqin wa batil. Akan tetapi Fir'aun telah mengutarakan, telah melemparkan kepada para pengikutnya, air rakyatnya, sesuatu yang tidak dipahami oleh mereka. Sehingga apapun yang diucapkan oleh Fir'aun, mereka mengikutinya benar maupun batil. Innahum kanu qauman fasiqin. Fabisababi fiskihim qayyadha lahum Fir'aunu yuzayyinu lahumus syirka wasyarra. Disebabkan karena kefasikan yang ada pada diri mereka, senangnya melenceng, barakallahu fikum, maka Fir'aun menguasai mereka. Fir'aun menghiasi kesyirikan dan kejelekan di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga telah bercerita tentang barakallahu fikum Fir'aun. Kenapa dia berbuat sedemikian rupa kejamnya, kejinya, membunuh anak lelaki, membiarkan wanita-wanita, bahkan sampai kelimaknya mengaku diri sebagai Rabbul Alamin. Apa kata Allah? Kadzalika zuyyina. Demikianlah telah dihiasi bagi Fir'aun su'amali. Kejelekan pekerjaan perbuatan Fir'aun itu dihiasi seolah-olah baik dan bagus. Le, ini yang berbahaya. Makanya pantas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberitahukan tentang hakikat ahlul bidah dengan pintu taubat sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena sudah kebid'ahan itu sudah dianggap petunjuk. Kok bisa ya? Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang jelek itu tidak bisa dilihat sebagai sebuah kejelekan. Tapi sebaliknya. Kejelekan itu sebagai sebuah petunjuk. Lah kalau seseorang melihat kejelekan itu sebagai petunjuk, lah bagaimana mau bertaubat? Berat baginya untuk kemudian bertaubat. Barakallahu fikum, berbeda dengan para pelaku maksiat. Minum khamar, berjudi, ya merampok, maling, dan seterusnya. Dia tahu kalau perbuatannya itu salah. Sehingga barakallahu fikum cepat dia untuk terpanggil bertaubat. Karena awal kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pintu taubat itu adalah al-ilmu. Berilmu kalau dirinya salah. Ini awal pintu taubat. Lah kalau dia menganggap dirinya benar, ya bagaimana dia akan bisa membuka pintu taubat? Kan berat. Maka disinilah letaknya. Bila seseorang sudah belajar ilmu, kemudian tersesat, maka lebih berat untuk dia kembali kepada kebenaran dibanding dengan orang yang tersesat karena ketidaktahuan. Karena kebodohan yang ada pada dirinya, barakallahu fikum. Daliluna, dalil kita, kata Allah Azza wa Jalla, fi kulluna summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, mereka ini tahu. Sehingga orang yang tersesat setelah tahu, fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Disinilah mengerikan barakallahu fikum. Iya, disinilah nilai taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, betapa mahalnya rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-55 dan 56, beliau mengatakan barakallahu fikum, falamma asafuna ay aghdabuna bi af'alihim, maka di saat mereka menjadikan kami, kata Allah azza wa jalla, marah karena perbuatan-perbuatan mereka, intaqamna minhum, maka kami balas mereka, kami hukum mereka, fa aghraqnahum ajma'in, dan kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, maka kami jadikan mereka itu sebagai pendahulu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang belakangan. Liya'tabira bihimul mu'tabirun wa yatta'idha bi ahwalihimul mutta'idhun, agar mereka-mereka yang bisa mengambil pelajaran bisa belajar. Orang yang bisa dinasehati dengan kondisi-kondisi mereka, ya, bisa mengambil nasihat. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala melalui tafsir ayat Al-Quran menjadi sebuah pelajaran. Ini kisahnya Fir'aun. Dan tidak menutup kita akan terjatuh pada akhlak-akhlaknya. Menjadi orang yang muyul, cenderung kepada kezaliman. Ya, karena pada diri kita sudah muncul sikap zalim itu. Atau kita cenderung untuk orang kepada orang yang mengwahkan dirinya, karena kita memang punya bibit ke arah demikian. Kalau kita tidak punya bibit ke arah demikian, artinya kita bisa melawannya. Kita tahu, ya, kalau orang ini menginginkan sesuatu, barakallahu fikum, ingin terdepan, ingin ternama, ingin teratas, ingin tersohor, ingin termasyhur, ingin diterima oleh siapapun, diletakkan pada posisi yang di atas, dan seterusnya. Kita tahu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, ilmu mengajari kita untuk memiliki tawadhu, memerangi sifat zalim yang ada pada diri kita, dan sifat ingin menjadi orang yang teratas dan tertinggi. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menitipkan barokah ilmu ini dimanapun kita berada, di masa siapapun kita hidup, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jalla terus menaburkan barokah ilmu ini dalam kondisi apapun dan bagaimanapun problem atau musibah menimpa kita, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.